Diva, bulan depan kita akan pergi ke rumah Bude di Surabaya. Bulan depan? Sekarang bulan apa, Diva? Sekarang bulan Januari, Pus. Berarti kalau bulan depan bulan apa ya? Hayo, bulan apa? Coba teman-teman ulangi dan hitung ya. Nama dan jumlah bulan yang kita kenal. 1. Januari. 2. Februari. 3. Maret. 4. April. 5. Mei. 6. Juni. 7. Juli. 8. Agustus. 9. September. 10. Oktober. 11. November. 12. Desember.